kolo sing dadi kenangan kowe karo aku naliko ngedarke lungamu ning stasiun balapan rasane koyo wong kelangan kowe ninggal aku ra kroso netes alu ning pipiku jaja saya rasane koyo wong kelangan janji lo ngamang sana lo kare sewulan ora ono pamit pun solo sing dadi kenangan kowe karo aku naliko ngedarke lungamu ning stasiun balapan rasane koyo